rasakan panas berpanjangan. Rupanya gerimis, rupanya gerimis mengundangan. Dalam tak sedarku kebasahan. Pernah juga kau pinta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau kasihku, jika hatiku kau gurih. Dalam tak seraku menangis.